sepi di sini tanpa dirimu lagi. Di persimpangan langkahku, kita terpisah bukan karena tak cinta, namun waktu tak berpihak. Membentukku melewati waktu tanpa dirimu sungguh tak pernah. Memang itu yang terbaik untukmu bahagia selamanya. Sungguh tak pernah bila kau memilih meninggalkan diriku sendiri berteman. Thank you.